Al istisna illa kecuali Allah hendaklah janganlah illa kecuali Allah hendaklah janganlah kala artinya sekali-kali janganlah kala artinya sekali-kali janganlah.